Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Rabu 23 Desember jam 2 siang telah ditutup pendaftaran program workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan. Banyaknya peserta yang mendaftarkan diri pada hari tersebut, namun panitia tetap pada komitmennya tidak menerima lagi calon peserta. Banyaknya pendengar yang ingin mendaftarkan diri, namun syarat dan ketentuan berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terasa iri sama generasi milenial di tahun 2020 ini. Perkenalkan, saya Haji Tatang dari Bojong Keramat Mulia. Profesi saya sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil di perkampungan, dan saya juga pendengar radioku terkhusus saat informasi program khusus multimedia jurnalistik Radioku Kuningan. Andai dibuka untuk umum, ketentuan usia, pasti saya daftar sebagai peserta. Karena dijamin era digitalisasi ini, ilmu tersebut belum pernah saya dapatkan, sehingga sering gaptek dan ketinggalan info. Semoga para peserta yang terpilih akan mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW. Sukses dan penuh barokah workshop multimedia jurnalistik Radio Kukuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Selamat bagi 20 peserta lebih yang mendapat kabar langsung via SMS atau WhatsApp dari admin Radio Kukuningan. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.